Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Kemarin ayat yang ke-70 sudah selesai ya? Selesai belum? Belum. Berarti sekarang membaca laisa laha min dunillahi wali wala syafi', itu ya. Insyaallah saya selesaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu laisa laha min dunillahi wali wala syafi', dan tidaklah bagi jiwa tersebut, jiwa yang telah dijerumuskan ke dalam neraka akibat dari perbuatan ini yang dilakukannya berupa menjadikan agamanya sebagai permainan dan persendagurauan dengan bermacam ragam bentuknya. Ai qabla anta hita biha dhunubuha thumma la yanfa'uha ahadun minal khalaq la qaribun wala sadiqun wala yatawallaha min dunillahi ahadun wala yashfa'u laha syafi'un. Maksudnya, sebelum dosa-dosanya telah meliputinya, meliputi jiwa tersebut, ثم لا ينفعها أحد من الخلق, kemudian tidak ada seorang pun dari makhluk yang akan bisa memberikan manfaat kepada jiwa tersebut. Tidaklah karib kerabat maupun teman, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolongnya, dan tidak pula ada seorang pemberi syafaat pun yang akan mampu memberikan syafaat kepadanya. Ini keadaan di akhirat kelak bagi jiwa yang telah diliputi oleh dosa-dosa, apalagi dosa-dosa kekufuran, akan seperti itu keadaannya. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Maka dari itu, jagalah baik-baik semasa di dunia ini jiwa ini dari segala macam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, karena semua apa yang dilakukan pasti akan ada pertanggungjawaban di sana. Di sana enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab wal jaza. Dunia ini tempat kita untuk beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat untuk dihitungnya amalan kita dan diberikan balasan. Al-yaum al-amal bila hisab wa ghadan al-hisab bila amal. Kama qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada hari ini yang ada adalah beramal, belum dilakukan penghitungan amalan, Adapun pencatatan amalan memang telah dilakukan, tapi untuk dihitung amalannya belum. Wa ghadan, sedangkan hari esok, yakni hari kiamat kelak, al-hisab bila amal, yang ada adalah perhitungan amalan dan enggak ada lagi di sana beramal. Sehingga di akhirat nanti yang ada adalah penghitungan amal dan pembalasan. Jika baik amalan dibalas dengan kebaikan berupa surga, tinggal senang-senang di sana, enggak ada lagi beramal. Wa in ta'dil kulla 'adlin, dan seandainya engkau tebus jiwa itu dengan berbagai macam tebusan-tebusan agar supaya bisa selamat dari neraka, ai taftadi bikulli fida'in, engkau tebus jiwa itu, jiwa yang telah dicerumuskan ke neraka, dengan segala macam tebusan. Walau bimil il ard zahaban, sekalipun engkau tebus dengan sepenuh bumi berupa emas, la yukhadu minha, tidak akan diterima darinya. Saya nukilkan kemarin kalam Syaikh Shalih Fauzan juga. Aila yukbalu, tidak akan diterima. Wala yufid, dan enggak ada lagi bermanfaat. Karena bekal yang dibutuhkan di sana adalah keimanan dan amalan soleh, bukan harta benda, bukan karib kerabat, sanak saudara, orang tua, enggak. Urusan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka dari itu ketika turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashirataqal aqrabin, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berilah peringatan karib kerabatmu, mulai dari yang terdekat nasabmu. Ketika turun ayat ini, Rasul langsung bergegas naik ke Bukit Safa. Ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, wahai segenap Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, yang bermakna kalimat seruan untuk berkumpul karena ada suatu perkara yang penting. Mereka langsung berduyun-duyun mendatangi surat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Setelah mereka datang, Rasul mengatakan, ishtaru anfusakum, la uhni ankum minallahi syai'a, wahai segenap Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah, sesungguhnya aku enggak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Maknanya barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Nah, bukan berarti karena beliau dari suku Quraisy, lantas orang-orang Quraisy mereka akan selamat dari azab Allah hanya semata-mata karena satu suku dengan Rasul. Lah. Nah, man bata amalu la yusri'u amal apa barang la yusri'u nasabuh. Barang siapa yang lambat amalannya, bukan berarti akan dipercepat oleh nasabnya. Maknanya nasab enggak ada pengaruh. Urusan nafsi-nafsi, masing-masing nanti. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah diri anda dari azab Allah, sesungguhnya aku enggak mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. Kemudian menyuruh kepada Safiyah, bibi beliau, ya Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wahai Safiyah bibi Rasulullah, selamatkanlah dirimu dari azab Allah. Sesungguhnya aku enggak mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Bahkan kepada putri beliau sendiri Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali masyikti, la ugni anki minallahi syai'a. Engkau mintalah kepadaku dari harta yang telah aku miliki. Perhatikan di sini. Dari harta yang telah aku miliki. Ada dua faedah penting di situ. Pertama, bahwa manusia punya hak terhadap hartanya. Bantahan terhadap kaum komunis. Yang enggak ada hak terhadap harta, hak milik bersama. Itu akan menimbulkan berbagai macam kekacauan dan pemalas. Gak capek-capek kerja, dapat uang, hartaku, hartamu. Ya apa gitu. Islam gak ngajarkan demikian. Masing-masing orang punya hak. Engkau mintalah kepadaku dari harta yang telah aku miliki. Di situ menunjukkan, boleh kita meminta kepada seseorang, pada sesuatu yang dia mampu dengannya. Harta yang telah Rasul miliki, beliau mempersilahkan kepada anaknya, silahkan minta. Itu pun sebatas harta yang telah aku miliki. Jangan salah paham, berarti Rasul memerintahkan putrinya suruh minta kepada selain Allah. La. Salini min mali masyikti. Engkau mintalah kepadaku dari harta yang telah aku miliki sehendak engkau. La uhni anki minallahi syai'a. Adapun azab Allah, saya enggak akan bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Di situ ada faedah penting barakallahu fikum. Kalau Rasulullah saja tidak mampu memberikan keselamatan kepada putrinya, pamannya, bibinya, bangsa Quraisy, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasul nasabnya, apalagi kita. Kita enggak ada nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa masing-masing jiwa harus berusaha. Jangan bersandar kepada yang lainnya. Mentang-mentang suaminya rajin taklim, rajin ibadah, istrinya malas-malesan. Nanti kalau suami saya masuk surga masa sendirian, tega amat. Urusan surga masing-masing, barakallahu fikum. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga ketika suami-suami kalian semangat belajar, kalian wahai para ummahat, wahai para anak-anaknya, harus semangat pula. Atau sebaliknya, suami malas-malasan belajar, wah istriku udah solehah kok. Selain namanya solehah, orangnya juga solehah. Rajin belajar, rajin ibadah. Suaminya ogah-ogahan belajar. Masuk surga masa tega amat dengan suami. Enggak ada urusan tega-tegaan, masing-masing harus usaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan putri beliau sendiri agar jangan bersandar kepada nasab. Apalagi bersandar dengan harta, mentang-mentang banyak harta, enggak ada lagi guna di sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Allah ingatkan. Ingatlah pada suatu hari enggak ada lagi manfaat malun, harta, wala banun maupun anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, membawa hati yang tauhid. Selamat dari kufur, membawa hati yang iman. Sehingga enggak bermanfaat lagi tebusan di sana. Apapun, tebusan apapun, masing-masing harus berusaha. Taib. Kemudian, ulaika al-mausufuna bima dzukira, yaitu orang-orang disifati dengan sifat yang telah disebutkan. Mereka menjadikan agama sebagai la'ib dan lah. Alladzina ubsilu ay uhliku, yaitu jiwa-jiwa yang telah dibinasakan. Wa ayisu minal khair, putus asa dari kebaikan. Tidak ada lagi harapan. Wadhalika bima kasabu lahum syarabum min hamim. Maka apa dan yang demikian itu dengan sebab apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di dunia. berupa menjadikan agama sebagai permainan, sebagai perolok-olokan. Zikir itu pun macam-macam di kalangan torekot itu. Ada yang gelang-geleng kanan-kiri, ada sampai joget-jogetan. Apa yang kayak gitu? Rasul enggak ngajarkan. Nah, sholat tarawih kurang cepat sekali. Hati-hati, jangan bermain-main dalam urusan ibadah, urusan agama. Ibadah adalah tauqifiyah, sesuatu yang sudah baku. Bagaimana Rasul mengajarkan, itulah yang dilakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan membuat-buat cara-cara baru. Zikir, Rasul mengajarkan cara berzikir. Dakwah, Rasul mengajarkan cara berdakwah. Bicara akidah, Rasul telah mengajarkan bagaimana akidah harus kita miliki. Dan seterusnya. Ai uhliku wa ayisu minal khair. Mereka dibinasakan dan mereka putus asa dari kebaikan. Wadhalika bima kasabu. Yang demikian itu disebabkan apa yang mereka lakukan. Lahum syarabum min hamim. Mereka akan mendapatkan minuman yang sangat amat panas. Aima'un harun qadintaha harruhu. Air yang sangat panas sampai pada puncak panasnya. Yashwi wujuhahum. Ia akan membakar wajah-wajah mereka. Mananya barakallahu fikum, saking panasnya air itu, belumlah diminum, baru didekatkan ke mulutnya, wajah sudah terbakar terlebih dahulu. Qala Allahu azza wa jal, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Tatkala mereka meminta minum, saking hausnya, panasnya, mereka minta minum. Penduduk neraka. Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka pun diberikan minum dengan air yang sangat amat panas. Bagaikan besi yang dilelehkan. Besi atau baja, timah, suatu yang keras. Dilelehkan kayak apa panasnya. Yashwil wujuh yang membakar wajah-wajah mereka. Belum mereka minum, baru mereka dekatkan ke mulut, wajah sudah terbakar terlebih dahulu. Makanya Allah katakan, bi'sa syarab. Itu merupakan sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaqa. Dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena saking panasnya minuman tersebut, yaqta'u am'a'ahum, memutus usus-usus mereka. Qala Allahu 'azza wa jalla wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberikan minum dengan minuman yang sangat amat panas dan memutus usus-usus mereka. Ini pemberitaan dari Allah ya ikhwan, harus kita yakini. Ini bukan cerita. Bukan cerita yang tanpa ada dasar. Bukan cerita yang bersumber dari koran atau majalah. Nah, dari Al-Quran. Bahwa mereka penghuni neraka seperti ini keadaannya. Diberikan air minum yang sangat amat panas. Kita di dunia disuguhin minum kopi susu dengan air yang menggelegak baru saja diangkat. Ini tak suguin kopi susu. Tapi langsung minum ya. Sanggup kalian? Saya yakin gak akan sanggup. Nah, mesti akan nunggu dingin. Nah, atau pakai sendok diminum sedikit-sedikit. Tapi kalau suruh minum langsung spontan habis satu gelas, bisa masuk ke rumah sakit. Nah, terbakar sini ya. Makan akhirnya gak enak. Lidahnya ngelotok. Nah, terkelupas. Itu kopi susu. Ketika masih panas suruh minum langsung itu saja enggak akan sanggup. Apalagi keadaan di akhirat barakallahu fikum, di neraka nanti. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dengan sebab apa yang mereka kufur. Hati-hati dari kekufuran. Hati-hati dari hal-hal yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Waspada. Karena ini akibatnya sangat amat berbahaya. Akan terancam dengan kebinasaan. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-70. Kita akan melanjutkan ke-71 yang kemarin sudah sempat kita baca. Nah. Faqala anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaturruna. Kalau faqru atas sudah, nah, kita akan mulai dari sini. Faqala, Allah berfirman, anad'u min dunillah. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, apakah kami akan menyeru kepada selain Allah? Mala yang fa'una, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kami. Wala yaturuna, dan tidak pula mampu mematorotkan kami. Mendatangkan manfaat, mendatangkan matorot, enggak mampu. Apakah kami suruh menyembah kepada sesuatu yang seperti itu sifatnya? Nah, ini keadaan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, mesti enggak akan mampu mendatangkan manfaat maupun madarat. Maka dari itu beliau katakan, وَهَذَا وَصْفٌ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan ini merupakan sifat yang masuk di dalamnya, dalam sifat ini, seluruh yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya, fa'innahu layanfa'u walayadur. Tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan madarat. Walaysa lahu minal amri syai', dan tidak mampu memiliki urusan sedikit pun. Tidak mampu mengatur alam semesta, tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mematikan, tidak mampu memberikan rezeki, enggak punya urusan sedikit pun. Bahkan mereka adalah makhluk mudabbar. Makhluk mereka diciptakan dan mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki mereka suruh mati, mati. Orang-orang nyembah-nyembah para wali, nyembah-nyembah orang soleh. Allah menghendaki orang wali dan orang soleh tadi mati, akan mati sekitar kayak itu. Gak bisa ngatur mereka. Bahkan mereka diatur, mereka dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inil amru illa lillah. Dikarenakan tidaklah urusan melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kemarau. Nah, walaupun para wali misalkan yang dianggap wali tadi bisa datangkan manfaat madarat, diyakini bisa datangkan hujan, tetap gak akan mampu. Nah, namun betapa banyak orang-orang yang bergantung kepada al-ahtab. Nah, wali-wali yang mereka yakini menguasai kutub-kutub. Mana kekuasaan mereka? Allah menghendaki mereka mati, akan mati. Enggak punya kekuasaan sedikit pun, enggak mampu mengatur sedikit pun. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Ini ayat yang ke-71 dari surat Al-An'am, di antara kandungannya adalah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, pasti tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak kemadharatan. Karena yang mampu mendatangkan manfaat, yang mampu menolak madharat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah mutafaridun bijabil manafi wa daf'il madar. Taib. Dan di sana sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan semakna dengan ayat ini dari surat Al-An'am ayat ke-71 tadi. Di antaranya adalah surat Yunus ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-106 ini melarang nabinya dari melakukan peribadahan kepada selain Allah. Qala Allahu 'azza wa jalla wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk ibadah. Ma la yanfa'uka, yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Wa la yadurruk, tidak pula mampu memadharatkan kamu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan perbuatan ini, hasya wa kalla, dalam keadaan enggak mungkin Rasul melakukan seperti ini. Namun alal fard, taruhlah. Kalau sampai beliau berbuat demikian, fa innaka idzam minadz dzalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang berbuat kedzaliman, berbuat syirik. Ini Rasul barakallahu fikum. Seandainya berbuat demikian, beliau akan dihukumi sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Kalau Rasul saja, kalau sampai berbuat demikian akan dihukumi musyrik, apalagi kita ya ikhwan. Kita Rasul bukan, Nabi bukan, alim ulama bukan. Tentu min babin aula nahnu. Yanhallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dalam ayat ini. Ayat apa tadi ikhwan? Surat apa? Yunus ayat ke-106. Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Wa nahyu li jami'il ummah. Sedangkan larangan ini mencakup seluruh umat. Tidak hanya tertuju beliau saja, mencakup umat beliau. Larangan dari apa? An ibadatin an ibadati wa su'ali kulli man siwallah. Larangan dari melakukan ibadah dan meminta kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah larang beliau. Li'anna kula ma siwallah la yamliku li ahadin naf'an wala dharran. Dikarenakan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu tidak mampu memberikan manfaat kepada seorang pun dan tidak mampu memberikan kemadharatan. Wa yukhbiruhu bi annahu law fa'ala dzalika wa hasya sallallahu alaihi wasallam fa sayakunu minal musyrikin. Seandainya Rasul melakukan yang demikian itu, dan ini enggak mungkin. Namun alal farad, kalau sampai berbuat demikian, niscaya beliau termasuk dari orang berbuat kesyirikan. Ini larangan ya ikhwan kepada Rasul, dan larangan ini berlaku untuk beliau dan umatnya. Larangan dari apa tadi? Melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ya yang saya nukilkan untuk kalian? Yunus 106. Wa insyaallah saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.